الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis ke-309 beliau sebutkan, wa an Tsauban radhiyallahu an qala kana Rasulullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Dari Tsauban, dia berkata bahwa Rasulullah SAW jika selesai dari sholatnya istighfar 3 kali, kemudian beliau ucapkan Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam, wa minkas salam dan darimu as-salam, tabarakta engkau penuh barokah, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Hadis ini salah satu dari sekian zikir-zikir atau wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca seusai sholat. Pertama, yang Tsauban tentunya sahabat maula Rasulullah SAW yang walaknya kepada Rasulullah SAW. Beliau dimerdekakan oleh Rasul. Beliau riwayatkan bahwa Rasulullah jika selesai sholat istighfar kepada Allah meminta ampun 3 kali. Astaghfirullah, artinya aku meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah. Auza'i, salah satu perawi hadis, ketika ditanya kaifal istighfar, bagaimana seseorang itu mengucapkan istighfar di waktu ini seusai sholat, maka beliau jawab, qala yaqulu astaghfirullah, dengan dia ucapkan astaghfirullah, cukup. Dan Tsauban atau perawi tentunya lebih mengerti dan lebih tahu tentang apa yang ia riwayatkan. Tsauban sebutkan Rasul istighfar 3 kali. Maka yang dibaca Rasulullah 3 kali, begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, 3 kali. Hikmah dari ini, Karena seorang Muslim tentunya dalam menjalankan perintah dari Allah ada saja kekurangan-kekurangan dia. Tidak sempurna seperti yang Allah kehendaki darinya. Dari kekhusyuannya kalau sholat berkurang, dari yang dia baca, dari ininya, pikiran dan benaknya dan yang lain-lainnya. Makanya disyariatkan untuknya istighfar agar menutupi dan menambal kekurangan-kekurangan dia. Kalaupun seandainya sholat dia sempurna, masya Allah, keikhlasannya terjaga, kekhusyuannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, semuanya terlaksana dengan baik, tetap dia beristighfar agar menjadi kesempurnaan dan menambah keindahan sholat dia. Sesudah dia beristighfar. Dan banyak dalam perkara ibadah Allah perintahkan mereka istighfar setelah melakukan ibadah tertentu, perintah dari Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian ifadahlah kalian terkait ibadah haji, di mana orang ifadah tawaf, dan beristighfarlah kepada Allah. Karena dengan itu haji sudah selesai sebetulnya. Karena rukun-rukun terpenting sudah semua. Tersisa hanya kewajiban-kewajiban haji. Lempar jumrah, mabit bermalam di Mina dari tanggal 10, 11, 12 atau kalau dia lanjutkan 13. Ada pun rukun sudah semua, Arafah, kemudian ifadah, tawaf. Nah, makanya Allah katakan kalau kamu telah ifadah, tawaf ifadah, istighfarlah kepada Allah. Demikian pula Allah perintahkan kepada mukminin, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, salatlah untuk Allah, puji Allah padanya, dan kemudian setelah itu beristighfarlah. Maka demikian di dalam syariat, seorang muslim, muslimah, setelah menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan syariatnya, diperintah istighfar agar menjadi penyempurna atau penambal, menutupi kekurangan-kekurangan dia di dalam ibadahnya yang telah dia baru lakukan. Beristighfar kepada Allah. Kemudian kata Tauban, Rasul ucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Ya Dzal Jalali wal Ikram. Di dalam hadis tidak ada penyebutan wa ta'alait, padahal sering kalau tabarakta itu seringnya digandeng bebarengan dengan wa ta'alait, tabarakta wa ta'alaita, ta'alait yang maha tinggi. Tapi di sini yang Rasul ajarkan hanya tabarakta, ya dzal jalali wal ikram. Maka dengan ini hendaknya seorang muslim yang membatasi diri hanya mengucapkan apa yang Rasul dia contohkan, tidak menambah-nambah sendiri, tabarakta wa ta'alaita. Makanya zikir itu tauqifiyah, dibaca sesuai contoh, diucapkan sebagaimana Rasul mengucapkan, jangan ditambah-tambah, jangan dirubah-rubah, jangan dikurang-kurangi, seperti yang Rasul ucapkan, seperti yang Rasulullah ajarkan, itu yang benar, itu yang selamat. Makanya di Muslim dari hadis Jabir Rasulullah katakan, wa khairul hadi hadiyu Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam, antas salam, engkau adalah salam. Makna Allah adalah as-salam, bahwa Allah itu selamat, disucikan artinya, dari segala aib dan segala kekurangan. Allah selamat, artinya bersih, suci dari segala aib dan kekurangan. Karena makhluk tidak ada yang selamat dari aib dan kekurangan. Mereka semua seperti namanya makhluk, diciptakan dari yang semula tidak ada, nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya, nggak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Itu sendiri sudah kekurangan, keadaan dia atau keberadaan dia ada awalnya, karena bermula dari ketidakadaan. Setelah diciptakan, setelah ini baru dia lahir atau tercipta, seperti para malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, dan ada akhirannya pula, semuanya mati. Setelah melewati kehidupannya, mati. Keberadaan dia ada batasannya, ajal yang dilihat telah ditentukan untuknya. Belum lagi sifat-sifat dia yang lain, penuh keterbatasan dan kekurangan, butuh dengan yang lain, butuh makan, butuh minum, butuh ini, butuh itu. Makhluk tidak selamat dari kekurangan. Tidak demikian dengan Allah. Allah as-salam, selamat dari segala aib dan segala kekurangan. Maka tidak satu pun aib itu, tidak satu pun kekurangan itu ada pada Allah. Tidak satu pun. Betul-betul selamat dan bersih dari segala kekurangan. Ini makna salam. Makanya kita mendapati para nabi ketika mendakwahkan Allah kepada kaumnya, mereka tonjolkan ini, kesempurnaan Allah, keselamatannya dari berbagai aib. Sementara yang mereka tuhankan selain Allah, mereka sebutkan ketidakselamatannya dari kekurangan. Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa kalian sembah ini yang enggak bisa melihat, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, dan enggak bisa berguna sama sekali untuk kalian? Patung, benda mati. Kalian doa, memanjat-manjat pada dia, memohon ini itu, dengar saja tidak. Bagaimana mau dituhankan, dengar saja enggak. Melihat juga enggak bisa. Kekurangan, enggak selamat darinya. Nah. Awala yarawna annahu la yukallimuhum. Demikian pula yang Allah sebutkan, tidakkah mereka melihat bahwa yang mereka tuhankan selain Allah itu tidak bisa bicara kepada mereka. La yukallimuhum. Bicara enggak bisa. Jangankan yang dituhankan Tuhan, itu kan manusia tahu. Yang tertinggi, karena dituhankan, esa, sakral, suci, mulia, agung, namanya Tuhan. Jangankan yang seperti itu, yang rendah saja, sesama manusia, mereka tahu tidak bicara itu aib, kekurangan, orang bisu, tunawicara. Sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa bicara. Orang mungkin bahkan menertawakan. Orang gak mau misalnya menikahkan putrinya dengan orang ini. Kenapa bisu misalnya? Gak mau. Walhasil karena mereka tahu itu aib. Yang bicara sempurna itu manusia. Al-muhim, segala aib, segala sifat kekurangan dan kelemahan, kebutuhan kepada yang lain, Allah selamat darinya. Artinya Allah bersih, Allah suci. Itu assalam. Assalam ini semula bukan sebagai fa'il, karena kita tahu isim fa'il dari salamah as-salim. As-salam ini disebut sebagai sifah musyabbaha. Kenapa disebut demikian? Kok enggak isim fa'ilnya? Karena dalam sorof, dalam bahasa Arab, dan itu penting, ada tentunya. Kenapa enggak disebut Allahumma antas salim? Kenapa enggak disebut demikian? Padahal as-salim adalah isim fa'il. Karena dalam bahasa Arab, subjek, objek, predikat, masing-masing punya bentuk berbeda satu dengan yang lain. As-salim, tidak demikian dikatakan, tetapi as-salam. Bedanya kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab, kalau itu isim fa'il, bisa menunjukkan makna hadas, artinya baru, dia baru memiliki itu, baru mendapati, baru ada padanya. Yang kedua, sesuatu itu padanya tidak harus langgeng, tidak harus langgeng terus menerus ada padanya, enggak. Misalnya, contoh saja, ketika kamu katakan Doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr, maka Zaid Dorib, Zaid adalah si pemukul, subjek Dorib. Kenapa dikatakan demikian? Karena baru, semula dia gak mukul, tapi saat itu, ketika itu dia pukul Amr, maka Zaid memiliki sifat dorib, dikatakan sebagai pemukul. Yang kedua, tidak terus menerus Zaid memukul Amr, gak selalu langgung terus seumur hidupnya Zaid memukuli Amr, enggak kan? Baru dan tidak terus menerus, itu watak isim fa'il. Beda dengan sifat musyabbaha. Sifat musyabbaha menunjukkan thubut wal istimrar, menunjukkan kelanggengan, terus menerus. Kalau dikatakan Allah as-salam, berarti keselamatan itu terus pada Allah, tidak pernah lepas, langgeng, tidak akan pernah ada aib bagi Allah, tidak ada kekurangan bagi Allah sama sekali dari segala sisinya. Makanya itu lebih dalam maknanya dari isim fa'il, lebih baligh, lebih balagha dari salim. Assalam. Wa minka salam. Wa minka salam, yang kedua ini darimu assalam, maknanya adalah taslim. Artinya, engkaulah yang menyelamatkan, yang engkau kehendaki dari hamba-hambamu, menyelamatkan dari segala kejelekan, menyelamatkan dengan segala maknanya yang luas, hanya Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, keselamatan hanya diminta kepada Allah, karena hanya darinya bermula, dan hanya dia yang menentukan. Wa minkas salam, yang menyelamatkan pun hanya engkau ya Allah. Taslim. Maka kalau kamu menginginkan keselamatan dengan berbagai maknanya, dunia bahkan maupun akhirat, mintalah hanya kepada Allah. Dia selamat selalu dari segala kekurangan dan aib, dan hanya dari dia pula keselamatan. Minhus salamah, keselamatan dari Allah datangnya. maka diminta pula hanya kepada Allah. Tabarakta, engkau penuh berkah. Barokah semula maknanya kebaikan yang terus menerus dan banyak. Ada tiga berarti. Satu, kebaikan. Kedua, kebaikan itu banyak sekali. Yang ketiga, terus menerus, tiada henti. Karena gak semua kebaikan demikian. Ada kebaikan mungkin, tapi gak banyak, sedikit. Kalaupun banyak, gak terus menerus, saat itu banyak, setelah itu hilang, sudah selesai. Tapi barokah dari Allah tidak demikian. Itu kebaikan. Kebaikan itu sangat banyak sekali. Dan itu terus menerus langgeng. Maka makna tabarokta, engkaulah ya Allah yang sangat banyak kebaikanmu. Engkaulah yang sangat banyak kebaikanmu. Dan kebaikanmu yang sangat banyak itu terus menerus ya Allah. Tabarokta, ini pujian kepada Allah. Makanya karena kebaikan Allah sangat banyak dan terus, kebaikan itu pun barokah diminta hanya kepada Allah saja. Melalap berkah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dari Dia. Tabarokta, engkau yang banyak barokahmu dan terus menerus kebaikanmu itu. Tabarokta, tidak dikatakan burikta karena barokah menjadi sifat bagi Allah, atau tabaruk yang selalu banyak barokahnya, kebaikannya itu sifat Allah. Beda dengan makhluk. Makhluk mendapat barokah itu dari Allah, sehingga orangnya dijadikan barokah. Dalam bahasa Arab disebut mubarak. Mubarakin. Burikta. Barakallahu fika. Barakallahu lak. Mubaraka alaik. Semoga Allah memberkahi kamu, memberi berkah. Sehingga kalaupun sedikit yang ada padamu, kalaupun sebentar, karena barokah Allah menjadi barokah bermanfaat, betul-betul berguna, mencukupi dan lebih. Ya Zal Jalal, darimu engkau yang memiliki keagungan wal ikram. Ikram makna yang pertama, bahwa Allah pantas untuk dimuliakan. Yang kedua, wal ikram, hanya Allah saja yang bisa memuliakan hambanya. memuliakan hambanya dengan pahala besar yang ia gandakan, ia berikan kepada mereka. Ini makna ikram yang kedua. Sehingga dia dzal jalali wal ikram, kalau jalal azama keagungan, maka ikram makna yang pertama tadi bahwa Allah lah yang pantas untuk dimuliakan. Yang kedua ikram maknanya hanya Allah yang memuliakan hambanya. Jika Allah muliakan mereka, maka akan terangkat dan dimuliakan sangat hamba tersebut. Ini dibaca zikir ini, Allahumma anta istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram, sebelum zikir-zikir yang lain. Begitu salam langsung. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menyebutkan, kana an-nabiyyu la yajlis illa bimiqdar ma yaqul, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah SAW, kata Aisyah, tidaklah beliau duduk di tempatnya sebagai imam kecuali sebatas beliau membaca ini, Allahumma antas salam, setelah istighfar tentunya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu kemudian beliau berpaling menghadap makmum, berhenti di tempatnya dalam keadaan menghadap kiblat, sebatas beliau baca ini, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru beliau putar badannya sebagai imam menghadap makmum, kemudian beliau baca zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi, dan yang lain-lainnya. Seperti yang tersebutkan bahwa zikir ini sesuai dengan kesudahan seseorang dari sholatnya, karena seperti perintah Allah tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, sholatlah kamu bertasbih kepada Allah kemudian beristighfarlah, sehingga istighfar ima dia menjadi hiasan bagi sholatmu kalau sholatmu sempurna, atau menjadi tambal dan penyempurna jika sholatmu terdapat padanya kekurangan dan hilangnya beberapa kewajiban, atau mungkin yang sunnah-sunnah dalam sholat. Hadis tentu menjelaskan pula kepada kita semangat para sahabat dalam menukilkan sunnah. dalam menyampaikan apa yang mereka tahu dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Thauban tahu bahwa ini yang biasa dibaca Rasul, maka itu yang mereka riwayatkan, mereka nukilkan kepada umat untuk menjadi contoh dan toladan bagi mereka. Maka hendaknya setiap muslim maupun muslimah membiasakan dirinya membaca apa yang dibaca Rasulnya. Alhamdulillah bukan suatu yang sulit, dikir yang ringkas dan pendek, astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan tentunya akan sempurna dan lebih baik ketika dia baca sembari dia fahami maknanya, sembari dia ingat arti yang terkandung di dalamnya. Kan jauh beda, jauh beda dengan orang yang membacanya tapi gak paham apa yang dimaksud dengan assalam wa minkas salam, apa itu tabarokta, apa itu ya dal jalal wal ikram. Untuk orang yang membaca dalam keadaan dia tahu dan yakin dan dia ingat makna ini setiap kali dia baca, akan menjadi keutamaan tersendiri baginya. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam.